sini ada pertanyaan sedikit. Apa ada upaya para asatidz untuk menasihati kesalahan atau kebusukan Ihya Uttura'at di samping ada kebaikannya khususnya di Indonesia? Nasihat ini sudah semenjak tahun-tahun yang lalu. Nah, dan di antara bentuk nasihat-nasihat itu, alhamdulillah sebagian ikhwan ada yang kembali kepada al-haq. Nah, bagaimana upaya-upaya kita sehingga salafin di Indonesia bisa bersatu dan terutama di kalangan asatidzah? Mudah sekali syaratnya, bersatu di atas al-haq, meninggalkan segala hal-hal yang berbau dengan hizbiyah. Kami sudah menerima pemberian dari Ihya Uttura'at dan dananya dipakai membangun sekolah 5 tahun yang lalu. Bagaimana sikap kami sekarang berkenaan dengan hal tersebut? Mohon nasihatnya. Dana itu milik kaum muslimin. Mereka ini mengumpulkan dana. Nah, apabila kita sudah mengetahui kesempatannya, silakan manfaatkan dana itu. Ya, manfaatkan sekolah yang sudah dibangun dengan cara yang syar'i. Kemudian putus hubungan dengan mereka. Nah, putuskan hubungan dengan mereka sudah. Nah, kami tidak membutuhkan lagi kalian. Nah, dan insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Nah, ucapan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad intinya untuk ikhwah di Indonesia, janganlah kalian berpecah dikarenakan Ihya Uttura'at, karena itu adalah sebuah syaitan, janganlah berpecah. Mohon penjelasan. Naam, jangan kalian berpecah kalau sama-sama berada di atas al-haq. Namun kalau berpecah karena mereka berada di atas kebatilan, maka itu yang wajib. Oleh karena itu yang wajib bagi orang-orang yang bertanya kepada Syekh Abdul Muhsin, tolong gambarkan kondisi yang sebenarnya yang terjadi di Indonesia. Syekh Muhammad bin Hadi, nah, sangat jelas dengan tegas bermuamalah dengan Ihya Uttura'at. Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin adalah ulama yang pendapat boleh bermuamalah Ihya Uttura'at. Nah, ini sudah kita sebutkan. Bahwa Syekh Muhammad mengatakan, keadaanku dengan Abdul Razak laksana 2 jari ini. Syekh Muhammad menunjuk jari tengah dan jari manisnya. Nah, dan Abdul Razak adalah ulama Ahlus Sunnah. Berarti mereka berbeda pendapat, tetapi tidak berpecah belah. Tayyib. Sekarang, apakah kalian dengan syubhat yang seperti ini, sebenarnya kalian menuduh Syekh Muhammad bin Hadi tidak konsisten dengan fatwanya? Nah, sekarang apakah Syekh Muhammad bin Hadi berbaik-baikan dengan Ihya Uttura'at? Pernahkah Syekh Muhammad bin Hadi datang ke sana ngisi di sana? Yang ada tahdir, tidak boleh berhubungan dengan mereka, tidak boleh mengambil dana dari mereka. Nah, kalau kalian menuduh seperti itu kepada Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, ya, bahwa kenapa dia dengan Syekh Abdul Razak kok baik-baikan saja, lalu dengan ini disikapi bahwa Syekh Muhammad itu bertolak belakang? Oh, tidak. Nah, Ihya Uttura'at, Ihya Uttura'at. Syekh Abdul Razak sebagai seorang mujtahid, beliau telah berusaha untuk yakni ucapannya mendekati kebenaran dan beliau keliru. Nah, butuh penjelasan yang gamblang kepada Syekh Abdul Razak dalam menyikapi Ihya Uttura'at. Maka ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.